Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa deen Ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ala ashabihi Wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah Thumma ma ba'd Abna'i Uhibbukumullah Wa uhibbukum fillah Anak-anakku sekalian, semoga Allah menyayangi kalian. Kemudian aku pun menyayangi kalian karena Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat terkait jasmani kita atau nikmat terkait rohani kita. Tentunya nikmat yang besar adalah nikmat Allah karuniakan bi'ah, lingkungan yang baik pada diri-diri kita, yakni lingkungan di ma'had, di tempat seorang ditempa untuk mempelajari agamanya sebagai bekal amalannya. Kemudian barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini kita saling ingat-mengingatkan. Yang pertama barakallahu fikum adalah mensyukuri nikmat ini. Tidak semua anak-anak seusia kalian memiliki orang tua yang perhatian kepada agama, memiliki sayang yang sebenarnya kepada kalian. Mereka perhatian kepada dunia kalian dan masa depan akhirat kalian. Sedikit di masa-masa saat ini, orang tua punya perhatian terhadap perkara tersebut. Sehingga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia orang tua yang seperti itu. Atas karunia lingkungan dan teman-teman yang sama-sama belajar di ma'had ini. Saling ingat-ingatkan, saling memotivasi akan hakikat dari apa yang kita cari di tempat ini. Karena dengan syukur Allah akan tambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada hambanya. Maka syukuri orang tua yang baik, lingkungan yang baik, dan teman-teman yang baik. Kemudian barakallahu fikum. Yang juga kita saling mengingatkan bahwasannya keberadaan seorang yang mempelajari agama itu min alamatil khair, termasuk tanda masa depan yang baik bagi orang yang mempelajari agama itu. Sebagaimana Rasulullah SAW habarkan kepada kita, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya, Nabi bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki dalam kebaikan menjadi orang yang baik, punya masa depan yang baik, punya kehidupan yang baik, maka Allah jadikan dia paham agama. Dan tentunya orang yang paham agama itu tidak tiba-tiba paham, menempuh jalan untuk memahaminya, yakni mengadakan aktivitas talabul ilmi di marakis ilm, di tempat-tempat dipelajarinya ilmu. Maka ketika kalian punya kesempatan duduk mendengar mempelajari ilmu, itu punya kesempatan untuk menjadi hamba yang Allah kehendaki menjadi hamba yang baik. Sebaliknya, mafhumu khalafahnya, apa yang sebaliknya, orang yang Allah kehendaki jelek, keburukan ada padanya, dia tidak diberi kemudahan untuk memahami agamanya. Sekalipun belajar di ma'had, maka barakallahu fikum, dia pun sulit memahami agama tersebut. Tidak dibukakan pintu pemahaman itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang dijauhkan Allah dari majelis ilmu. Jauh dari tempat taklim, jauh dari ma'had. Maka kita khawatirkan kalau mereka jauh dari kebaikan. Contoh nyatanya kita saksikan di kanan kiri kita. Setiap ada orang yang dikenal buruk, jelek, jahat, pasti dia orang yang tidak paham kepada agamanya. Kita ketemu mungkin sama orang terkenal, preman, jawara. Dia tidak paham tentang agama ini, apa kewajibannya. Jauh, tidak tahu apa-apa tentang agamanya. Bahkan dia orang yang tidak menegakkan agamanya. Tidak sholat, tidak puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Namun kalau kita, di sekeliling kita ada orang yang baik, masyarakat kenal baik, dia dikenal baik agamanya. Paham agama, ngerti agama. Itu kenyataannya di yang Allah tunjukkan di sekeliling kita. Kalau Allah kehendaki orang itu baik, pasti dia punya pemahaman terhadap agamanya. Kalau orang itu jelek, buruk, pasti dia tidak paham tentang agamanya. Maka ketika kalian berada di ma'had, pahami benar. Semoga ini tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk menjadi hamba yang baik. Karena Allah beri peluang bagi kita untuk memahami agama ini. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga, hendaknya kalian memiliki kibarul himmah fi talabil ilmi. Punya semangat besar, target yang tinggi di dalam mempelajari ilmu ini. Jadi jangan sampai sekedar mengisi waktu kosong tanpa target, tanpa tujuan. Kamu masuk program tahfid, apa targetnya? Hafal Al-Quran selama berapa tahun? Upayakan barakallahu fikum target itu tercapai. Kalian belajar agama untuk menjadi orang yang paham agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat orang yang berilmu, melebihi derajat orang-orang yang tidak berilmu. Di dunianya dan di akhiratnya. Di dunianya kita lihat orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Seperti kita lihat kalau masyayikh kita datang. Allah angkat derajat mereka dengan ilmunya. Khidmat kita sebagai panitia dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Maka kalian yang punya cita-cita yang tinggi di dalam belajar kalian. Kalian punya target menyelesaikan hafalan, menghafalkan ini, itu, dan lain sebagainya. Maka waktu akan berharga bagi orang-orang yang mempunyai tujuan di dalam menuntut ilmu. Sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk males-malesan. Menyia-nyiakan waktunya untuk perkara-perkara yang menjadikan tidak tercapainya target. Maka kalian harus punya cita-cita yang tinggi. Jangan pesimis. Mana mungkin saya bisa menyelesaikan hafalan. Mana mungkin saya bisa menjadi anak yang baik. Sudah dikenal nakal, dikenal jelek. Nah, barakallahu fikum. Kalau kalian punya target, punya kemauan, Allah akan memudahkan kalian. Maka barakallahu fikum, saya ini tidak punya kemampuan dan lain sebagainya. Al-Imam Al-Kasai rahimahullah ta'ala, Imamun Nahwi, Imam pakar Nahwu. Ketika masa-masa belajarnya, beliau pernah hampir putus asa. Merasa sudah tidak mampu mempelajari ilmu nahwu. Tidak paham sudah. Tidak bisa saya. Akhirnya beliau tidak mengikuti dars. Beliau sandar di dinding tempat beliau belajar ma'had beliau. Sambil beliau sudah tidak mampu ini. Sulit sekali pelajaran nahwu ini. Akhirnya beliau melihat seekor semut yang membawa cuilan roti yang lebih besar daripada tubuhnya. Dia berusaha lompati batu atau dinding di situ. Tersungkur, tidak kuat. Berusaha dia angkat lagi. Tersungkur lagi. Hingga pada akhirnya berhasil semut ini. Imam ketika itu melihat semut ini membawa beban yang lebih besar daripada badannya. Saya ini belajar ilmu yang lebih besar daripada otak yang ada di kepala ini. Dia dengan musabirah, dengan naam sabar, dengan musabirah, dengan sabar, tekun, kokoh dia tidak kenal jemu, targetnya harus terbawa makanan ini ke tempat. Maka beliau akhirnya masuk ruang kelas lagi. Tidak malu mengulang-ulang, bertanya dan lain sebagainya. Teman-temannya istirahat karena kapasitas kemampuannya yang sedikit. Beliau lebih rajin, lebih sungguh-sungguh. Alhasil beliau bukan cuma jadi bisa ilmu nahwu, tapi bisa menjadi imam fin nahwi. Imamnya ilmu nahwu. Bukan cuma bisa. Maka di antara kita tidak ada yang tahu. Agama, ilmunya, karunia Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kesungguhan kita, upaya pantang menyerah kita, kibaru himmatina, tinggi target dan cita-cita kita, Allah akan mudahkan kita untuk mencapainya. Atau kalau tidak tercapai, minimalnya dekat dengan target yang kita punya. Kita harus punya target setinggi-tingginya, walaupun pada akhirnya kita tidak bisa mencapainya. Karena target yang tinggi itulah yang menjadikan kita menghargai dan menjaga waktu-waktu kita, yang selalu menyemangati motivasi kita. Adapun hasilnya adalah karunia Allah ilmu itu. Kemudian dalam perkara ini, jangan kurang di dalam doa kalian. Gunakan waktu-waktu mustajabah antara adzan dan iqamah, sore hari Jumat, kalian mengedahkan tangan meminta kepada Allah Ta'ala untuk dijadikan anak yang saleh, untuk dijadikan anak yang berguna bagi manusia yang lainnya, teman-temannya, bagi bangsa dan negaranya. Doa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita, mungkin sebagian kita namanya manusia, punya banyak kesalahan, kekurangan, bahkan dicap sebagai santri yang kurang baik, sering ditegur, sering dimarahi, bahkan sering diikop misalnya. Kita berdoa barakallahu fikum, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri-diri kita. Memohon pula kepada Allah Jalla wa'ala untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Orang tua yang menyayangi kita. Orang tua yang menghendaki kita bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Bukan sekedar memikirkan memenuhi kepentingan dunia kita. Orang tua yang saat ini kita tinggalkan di rumah. Yang jauh dari kita mencari nafkah untuk biaya kita di ma'had. Masa kita di sini menyia-nyiakan kesempatan? Mereka tidak mengharap kita menjadi para sodagar, menjadi para insinyur, menjadi dokter. Enggak. Mereka cuma berharap kalian menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Coba sesekali ketika kita malas belajar, kita ingat bagaimana orang tua kita di rumah. Bagaimana sulitnya mereka mencari biaya untuk kita di ma'had ini. Memberikan binder kita. Memberikan meja lipat bagi kita. Nyambangi kita. Ninggali uang jajan kepada kita. Mereka kangen kepada kalian sebagaimana kangennya kalian kepada mereka. Tapi mereka korbankan rasa kangen, rindu itu supaya kalian mendapatkan hasil yang baik di ma'at-ma'at kalian. Jangan kalian bayangkan orang tua kalian itu malas ketemu kalian, berat mengasuh kalian. Tapi sungguhnya perjumpaan, perkumpulan abadi yang tidak ada kata pisah lagi, yakni kumpul di jannahnya Allah Jalla wa'ala sebagai keluarga yang beriman. Mereka juga sedih, kangen sama kalian. Makanya kalau liburan, mereka jemput kalian. Ada yang motoran, menempuh jarak jauh. Rindu mau ngambil kalian seminggu di rumah. Ada yang beli tiket pesawat mahal untuk dia dan untuk pulang bersama kamu. Ada yang naik bis, ada yang patas, eksekutif. Super eksekutif, ada yang ekonomi, dan ada yang super ekonomi. Mereka menjemput kalian, rindu. Kemudian di rumah melihat hasil kesolehan kalian, bakti kalian kepadanya. Mereka akan besar hati, capeknya mencarikan biaya untuk kalian menjadi ringan. Karena kegembiraan yang dilihat pada kebaikan, kesolehan putra dan putrinya. Ingat kalau kalian sedang malas, kalau kalian sedang ini. apa harapan orang tua kepada kalian? Jadilah kalian anak-anak yang saleh, wa bil walidayhi ihsana, dan kepada kedua orang tuanya hendaknya dia berbuat baik. Jadikan anak-anak kalian itu menjadi anak-anak yang membuat senang orang tua, bukan anak-anak yang membuat repot orang tua. Membuat bangga orang tua, bukan membuat orang tua malu karena kalian. Nah, barakallahu fikum, benahi diri, perbaiki diri. Mohon kepada Allah sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan sia-siakan waktu. Orang tuamu meneteskan keringat untuk biayamu, kamu teteskan keringat untuk ilmu yang menjadi modal kesolehan kalian. Ingat harapan orang tua kepada kalian. Begitu besar, ingat. Mereka bisa kecewa kalau kita gagal. Ingat itu. Perbaiki diri. Kemudian pesan yang terakhir pada kesempatan ini. Kalian tinggal di ma'had. Bersaudara, berteman satu sama lain. Jaga adab-adab di antara kalian. Yang kecil, hormati kakak-kakak. Panggil dengan panggilan yang panggilan penghormatan. Kalau orang di sini manggil yang lebih gede, mas. Panggil. Mas, bang, dan lain sebagainya. Yang lebih gede, sayang kepada yang lebih kecil. Jangan sampai ada yang gede karena gedenya, karena seniornya, mendolimi adik-adiknya. Bantu apa yang bisa kalian bantu. Kalau nampak kesalahan satu sama lain, tegur dengan cara yang baik. Dengan penuh kasih sayang. Kalian sama-sama belajar. Kalian sama-sama jauh dari orang tua. Kalian jangan menambah saling menyakiti satu sama yang lainnya. Menambah kesedihan. Jaga adab di dalam bergaul. Jaga kebersamaan di dalam menjalankan tugas-tugas ma'had. Tanggung jawab dengan piket, kelas, dan lain sebagainya. Hidupkan suasana ta'awun alal bir wa taqwa. Bicara yang baik, kurangi bentakan, teriakan. Apalagi fisik, hati-hati. Bayangkan satu sama lain seperti kalian jauh dari orang tua. Tinggal sendirian di ma'at ini. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara, berteman, merasa senasib, sepenanggungan, ta'awun untuk tujuan yang mulia, tujuan agama. Dan ingat ilmu yang kalian pelajari, kalian catat, hatafal ilm bil amal. Datang kepada kalian untuk diamalkan. Bukan sekedar dicatat untuk ngisi soal ujian, tapi untuk kalian amalkan. Wa ila irtahal. Kalau ilmu yang kalian catat, kalian dengar, tidak kalian amalkan, ila irtahal. Ilmu itu akan meninggalkan kalian dan mencari mendatangi orang yang mau mendengar dan mengamalkannya. Dan ilmu yang tidak diamalkan, barakallahu fikum, terkhusus untuk adab, pergaulan, kalian, sesama teman, sesama santri, kalian amalkan. Sebarkan salam, saling memaafkan, tidak ada hijr-hijran lebih dari 3 hari. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Jaga jangan saling mendolimi, menyakiti. Kita ini seperti tubuh yang satu, seperti bangunan yang satu. Sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan. Amalkan ilmu itu. Ilmu kalau tidak diamalkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu tanda ilmu itu tidak bermanfaat. Ilmu tadi tidak bisa diamalkan oleh orang yang memilikinya. Masalahnya ilmu yang tidak bermanfaat itu sekedar tidak bermanfaat atau bahkan berbahaya bagi yang memilikinya. Yang benar ilmu yang tidak bermanfaat, tidak diamalkan, tidak menghiasi akhlak orang yang memilikinya, itu berbahaya bagi orangnya. Maka dari itu Nabi SAW membimbingkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma as'aluka ilman nafi'an. Untuk memohon ilmu yang bermanfaat, karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian di sisi lain, Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga ilmu yang tidak bermanfaat itu membawa kecelakaan bagi pelakunya. Kita lihat ahlul kitab. Al-Quran sebut ahlul kitab. Pakarnya kitab. Punya banyak pengetahuan tentang kitab. Tapi karena ilmunya tidak bermanfaat, mereka adalah termasuk ahlun nar. Termasuk minal kafirin. Innal ladzina kafaru. Dari kalangan siapa? Min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang yang punya ilmu, pakarnya kitab, ahlinya kitab, namun ilmunya yang tidak bermanfaat. Maka amalkan ilmu yang kalian catat dalam bentuk amalan, dalam bentuk adab dan akhlak, di dalam muamalah kepada kedua orang tua kalian, kepada teman-teman kalian, dan pengajar-pengajar kalian yang telah banyak berbuat baik kepada kalian. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.